Apa hukumnya membaca surah lain setelah kita membaca Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat dalam sholat sirriyah? Boleh. Diperbolehkan baca surah lain. Berdasarkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala, ketika Abu Qatadah menjelaskan tata cara sholatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, sholatul zuhur dan sholatul asr, maka beliau menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan dua rakaat dari rakaat yang pertama dari sholatul zuhur, beliau memanjangkan bacaannya Al-Fatihah dan dua surah. Kemudian beliau memendekkan bacaan di rakaat yang ketiga dan keempat, setengah dari dua rakaat yang pertama. Nah, dan beliau mengerjakan pada sholatul asr pada dua rakaat yang pertama seperti dua rakaat terakhirnya sholat zuhur. Panjangnya seperti dua rakaat terakhirnya sholat zuhur. Sementara beliau ketika membaca dua rakaat pertama pada sholatul asr, beliau membaca Al-Fatihah bersama dua surah. Akan menunjukkan bahwa diperbolehkan. Kadang-kadang seorang menambah, selain dari suratul Fatihah, menambah surah pada rakaat ketiga dan keempat.